Satu yang kami percaya, bahwa Kau senantiasa setia dalam kehidupan kami. Pernahkah kau dengar akan sebuah nama yang indah, yang tiada duanya di bumi dan di surga? Adakah kau rasa kasih yang tak pernah memudar, senantiasa setia untuk kau berbalik padanya? Berharaplah hanya padanya, takkan engkau kecewa saat badai topan melanda. Harapan seakan telah sirna, sebutlah satu nama, Yesus Allah perkasa selamanya. Malam hari ini bawa kami semakin dekat kepada-Mu, Tuhan. Meskipun semakin dekat kehadiran-Mu. Pernahkah kau dengar akan sebuah nama yang indah, yang tiada duanya di bumi dan di surga? Adakah kau rasa kasih yang tak pernah memudar, senantiasa setia untuk kau berbalik padanya? Datanglah hanya kepadanya, Ya Allah yang selalu setia. Berharaplah hanya padanya, takkan engkau kecewa saat badai topan melanda. Harapan seakan telah sirna, sebutlah satu nama, Yesus Allah perkasa. Datanglah hanya kepadanya, Ya Allah yang selalu setia. Berharaplah hanya padanya, takkan engkau kecewa saat badai topan melanda. Harapan seakan telah sirna, sebutlah satu nama, Yesus Allah perkasa selamanya. Sebutlah satu nama, oh, sebutlah nama Yesus selamanya.